السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، معاشر المسلمين، جمعة رحمني ورحمكم الله. Pada masa ini, Allah subhanahu wa ta'ala membukakan untuk manusia berbagai kemajuan, berbagai kelebihan yang belum pernah tercatat di kebanyakan umat yang telah berlalu. Kemajuan dalam banyak sisi kehidupan, apakah itu di dalam rumah tinggal atau di dalam kemudahan melakukan perjalanan, di dalam perkembangan teknologi dan selainnya dari berbagai kemajuan yang telah kita saksikan dan kita rasakan. Namun kalau kita mundur dan melihat kepada sejarah, ternyata kita menemukan bahwa manusia yang hidup di masa ini, kebanyakan dari mereka tidaklah lebih tenang dari banyak umat yang telah lalu. Tidak pula lebih sejuk, lebih menikmati hidupnya dari sekian umat yang telah berlalu itu. Padahal fasilitas dan kelebihan banyak di tengah kita. Ini semuanya harus kita melihat kepada sebab yang menyebabkan fasilitas yang sedemikian banyak menjadi hal yang kurang berarti, hal yang kurang membawa ketenangan dan kebahagiaan untuk banyak dari manusia di masa ini. Dan itu semuanya dalam pembahasan berkaitan dengan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang diberkahi, kalau dia sedikit, maka yang sedikit itu akan bisa menjadi banyak dan mencukupi, bahkan lebih. Tapi hal yang tidak diberkahi, walaupun itu banyak, tetapi tidak akan memberikan kecukupan dan ketenangan bagi orang yang mendapatkannya. Dan berkah itu sendiri adalah subutul khairil ilahi fi syai, ketetapan kebaikan ilahi pada sesuatu. Dan berkah itu juga kadang bermakna tambahan dan diperluasnya kebaikan pada sesuatu. Jadi keberkahan, kadang adanya kebaikan yang ditetapkan pada sesuatu itu, dan kadang diluaskannya, dilapangkannya kebaikan di dalam sesuatu tersebut. Itulah keberkahan. Itulah keberkahan. Dan ini adalah hal yang kita saksikan di kehidupan manusia. Di antara manusia yang bergelimang dengan harta, tapi seakan-akan hartanya tidak pernah mencukupinya. Ia tidak mendapatkan kebahagiaan di dalamnya, apalagi mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan di antara manusia, ada yang diukuran kebanyakan orang adalah orang yang kekurangan. Sedikit penghasilannya, tapi ia tidak pernah berkeluh kesah kepada manusia. Seakan-akan yang sedikit itu mencukupi segala keperluannya di dalam kehidupannya. Maka inilah perbedaan di dalam berkah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba. Keberkahan adalah suatu hal yang dituntut untuk dicari. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mengungkit nikmat keberkahan ini kepada para nabi dan para rasul. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam beberapa ayat permohonan para nabi dan para rasul diberikan keberkahan. Dan juga diterangkan dan dimaklumi bagaimana dari sifat syariat Islam penuh dengan keberkahan dari banyak sisi, sehingga kadang umat ini melakukan sebuah amalan itu lebih baik berlipat ganda dari umat-umat yang telah lalu di dalam amalannya. Di antara satu contoh misalnya, apabila di antara umat ini ada yang sakit atau melakukan perjalanan, dan biasanya dia melakukan amalan salih, maka amalan salihnya ini sepanjang ia terhalang oleh udur perjalanan dan udur sakit, amalan salih itu tercatat untuknya. Sebagaimana telah syah di dalam hadith Abi Musa al-Ash'ari yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Idza marida al-abdu aw safar kutiba ma kana ya'maluhu muqiman sahiha. Apabila seorang hamba itu sakit atau dia melakukan perjalanan, maka akan ditulis untuknya pahala yang biasa dia lakukan kalau dia sedang mukim dan sedang sehat. Maka keberkahan adalah suatu hal yang dituntut untuk dicari. Karena itu di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan berbagai sebab yang dengannya seorang hamba mendapatkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara sebab tersebut yang pertama adalah memperbaiki tauhid kepada Allah, meneguhkan keimanan dan berkomitmen di atas ketakwaan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, keimanan terkandung di dalamnya makna tauhid, bahkan keimanan itu seluruhnya adalah tauhid, apabila mereka beriman dan bertakwa, pasti kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan, maka kami pun menyiksa mereka karena perbuatan mereka sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan untuknya jalan keluar, dan ia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan bagaimana kebaikan orang yang menunaikan perintah, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Perintahlah keluargamu untuk menegakkan salat dan bersabarlah engkau di dalam memerintah tersebut. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki untukmu. Kemudian sebab yang kedua yang mendatangkan keberkahan adalah beramal dengan sunnah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu disebutkan keberkahan orang yang masuk rumahnya dia dengan membaca doa, orang yang makan dan minum dengan membaca basmalah, orang yang menerapkan sunnah dia makan bersama. Maka Rasulullah sebutkan yubarik lahum fihi, akan diberkahi untuk mereka di dalam hal tersebut. Sehingga disebutkan makanan satu orang cukup untuk dua, dan makanan dua orang cukup untuk empat orang, dan makanan empat orang cukup untuk delapan orang. Dan ini adalah keberkahan. Iya. Dan banyak lagi sisi-sisi penerapan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dilakukan oleh seorang hamba, itu akan membawa keberkahan untuk dirinya. Kemudian yang ketiga dari sebab yang mendatangkan keberkahan adalah menuntut ilmu agama. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat Nabi Isa alaihi salam di dalam firman-Nya, waja'alani mubarakan aynama kuntu. Nabi Isa berkata, dan saya dijadikan oleh Allah sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Kata para ulama, berberkah dimanapun ia berada, yaitu dengan mengajarkan kebaikan, berdakwah kepada Allah, mengajak manusia kepada kebaikan tersebut. Karena itu, siapa yang mengajak kepada kebaikan? Rasulullah bersabda, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Andai kata Allah memberi hidayah kepada seseorang disebabkan karena engkau, maka itu lebih baik bagimu dari unta-unta merah. Maksudnya itu lebih baik bagimu dari segala dunia, segala yang termahal dan terbaik di dunia ini, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Demikian hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'id yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid-din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, dia ingat keberkahan itu adalah ketetapan kebaikan pada sesuatu. Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah akan buat dia faqih, paham di dalam agamanya. Maka ilmu agama adalah termasuk keberkahan yang sangat besar bagi seorang hamba di dalam segala sisi kehidupannya. Kemudian yang keempat dari sebab keberkahan adalah mengambil harta dari sumber yang halal. Di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman ya'khudh malan bihaqqihi yubarak lahu fihi." Siapa yang mengambil harta dengan haknya, maksudnya dengan cara yang benar dari sumber yang halal, maka akan diberkahi untuknya. "Wa may ya'khudh malan bighairi haqqihi famathaluhu kamathali alladhi ya'kul wa la yashba." Siapa yang mengambil harta tanpa haknya, perumpamannya bagaikan orang yang makan tapi tidak pernah kenyang. Kemudian dari sebab keberkahan adalah seorang mengambil harta itu dengan jiwa yang sakhawa. Jiwa yang sakhawa artinya adalah jiwa yang tenang, tidak tamak di dalam mendapatkan harta. Biasa ia terhadap harta tersebut. Kalau dia dapat, alhamdulillah. Kalau tidak, Allah belum menakdirkannya. Iya, dan tidak berlebihan di dalam mengejarnya. Tidak berlebihan di dalam mengejarnya. Di dalam hadis Hakim bin Hizam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, beliau berkata, "Sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'atani, thumma sa'altuhu fa'atani, thumma sa'altuhu fa'atani." Saya meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau memberiku. Lalu saya meminta lagi, kemudian beliau memberiku. Lalu saya meminta, kemudian beliau memberiku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat, "Ya Hakim, inna hadzal mal khadiratun hulwa. Faman akhadahu bisakhawati nafsin barakallahu lahu fihi. Wa man akhadahu biishrafi nafsin lam yubarik lahu fihi. Wa kana kalladhi ya'kul wa la yashba." Kata beliau, "Wahai Hakim, sesungguhnya harta ini hijau lagi manis apabila siapa yang mengambil harta tersebut dengan jiwa yang sakhawah, maka Allah akan berkahi untuknya. Dan siapa yang mengambilnya dengan jiwa yang berlebihan, maka Allah tidak akan memberkahinya dan perumpamannya bagikan orang yang makan tetapi tidak pernah kenyang. Dan dari hal yang mendatangkan keberkahan adalah seorang berlaku jujur di dalam bertransaksi, apakah di dalam menjual, di dalam membeli, di dalam bersyarikat maupun selainnya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Hakim bin Hizam juga yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, kata beliau, "Al-bay'an bil-khiyar ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihimā." Dua orang yang saling bertransaksi, keduanya memilih hak, mempunyai hak khiyar. Boleh dia melanjutkan, boleh dia membatalkan, sepanjang keduanya belum berpisah. Kemudian Nabi terangkan, kalau dia jujur, berlaku jujur dalam transaksinya, transparan, maka Allah akan memberkahi transaksi antara keduanya. Kalau keduanya dusta dan saling menyembunyikan, maka akan dihapus, dihilangkan keberkahan transaksi mereka berdua. Kemudian dari sebab yang mendatangkan keberkahan adalah seorang hamba ridha terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuknya. Di dalam hadis salah seorang sahabat dari Bani Sulaim diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha yabtali 'abdahu bima a'tah. Sungguhnya Allah menguji hambanya terhadap pemberian yang Allah berikan kepadanya. Faman radiya bima qasamahu Allah barakallahu lahu fihi wa wassa'ah. Barang siapa yang ridha terhadap pembagian yang Allah berikan untuknya, maka Allah akan memberkahinya dan akan melapangkan pemberian tersebut. Wa man lam yarda lam yubarak lah. Siapa yang tidak ridha, maka Allah tidak akan memberkahinya. Siapa yang tidak ridha, maka Allah tidak akan memberkahinya. Dari sebab keberkahan adalah banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Hud berkata kepada kaumnya, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin." Wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian dan bertobatlah kalian. Pasti akan diturunkan hujan berlimpah ruah dari langit dan Allah akan tambah untuk kalian kekuatan di samping kekuatan yang kalian miliki. Dan jangan kalian berpaling sebagai orang-orang yang berbuat dosa. Dan Nabi Nuh alaihi salam berkata, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. "Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Kalau kalian banyak beristighfar, Allah akan menurunkan hujan berlimpah ruah dari langit, melapangkan untuk kalian harta-harta kalian dan anak keturunan kalian, dan meluaskan untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir, dijadikan untuk kalian. Ini dari keberkahan, beristighfar. Dari sebab datangnya keberkahan adalah menyambung silaturahmi. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayunsi Allahu fi atharihi wa man sarrahu ayabasat Allahu fi rizqihi wa yunsi fi asharihi falyasir rahimahu." Barang siapa yang senang dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahminya. Perhatikan bagaimana umur diberkahi, rezeki dilapangkan karena ia menyambung silaturahmi. Dan dari sebab keberkahan adalah seorang hamba melakukan istikharah pada segala perkara yang dia akan lakukan. Dan di dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Nabi mengajarkan salat istikharah itu. Di antara kandungan dari doa dan manfaatnya, ketika seorang hamba memohon, apabila memang perkara itu baik untuknya, ia berkata, "Faqdurhu li wa yassirhu li tsumma barik li fi." takdirkanlah hal tersebut untukku, kemudian mudahkanlah bagiku dan berkahilah hal tersebut untukku, dan berkahilah hal tersebut untukku. Maka ini sejumlah sebab keberkahan yang diterangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu membukakan hati-hati kita semua dengan keimanan dan ketakwaan, dengan amalan-amalan salih yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga datang dan turun keberkahan itu untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala Allahu minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah ta'dhiman li sya'ni, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana ada sebab-sebab yang mendatangkan keberkahan, demikian pula ada sebab-sebab yang bisa menahan keberkahan, menghalangi seorang hamba mendapatkan keberkahan. Iya. Apabila kita telah memahami apa yang telah berlalu dari sebab-sebab yang mendatangkan keberkahan, maka hindarilah kebalikan dari sebab-sebab itu. Itu adalah hal yang menghilangkan keberkahan. Karena kesyirikan adalah hal yang menghancurkan bagi seorang hamba. Demikian pula tidak melaksanakan makna ketakwaan, meninggalkan perintah dan bergampangan dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan keberkahan, tidak beramal dengan sunnah. Demikian pula kedustaan, seorang yang tamak, iya, tidak rida terhadap pemberian Allah, dan seterusnya dari apa yang telah kita sebutkan dari sebab-sebab keberkahan. Kebalikannya adalah hal yang bisa menyebabkan keberkahan itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga penting untuk saya ingatkan bahwa para nabi dan para rasul memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan sejumlah sahabat agar supaya diberi keberkahan. Beliau berkata untuk Anas bin Malik, Allahumma kfir, Allahumma akfir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taytah. Ya Allah, berkahilah hartanya dan berkahilah anaknya, anak keturunannya, dan berkahilah, perbanyaklah anak dan keturunan, anak dan hartanya, dan berkahilah apa yang kau berikan kepadanya. Anas bercerita bahwa harta beliau sangat banyak dan anak bersama cucunya sudah lebih dari 100. Itu keberkahan dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam sahih Al-Bukhari dari seorang sahabat yang bernama Urwah, beliau dipesani oleh Nabi, diamanahi oleh Nabi untuk membeli seekor kambing sebagai udhiyah. Maka Urwah pun berangkat membeli dengan membawa 1 dinar yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai di pasar, maka dengan 1 dinar tersebut Urwah radhiyallahu anhu membeli 2 ekor kambing. Kemudian kambing yang satunya beliau jual lagi dengan harga 1 dinar. Sehingga beliau kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengembalikan 1 dinar milik Rasulullah, dan beliau sudah membawa kambing yang dipesankan untuk beliau. Maka Nabi pun mendoakan Urwah, Allahumma barik lahu fi safqati yadih. Ya Allah, berkahilah dia pada perniagaan yang dia perjalankan oleh tangannya. Maka disebutkan bahwa Urwah radhiyallahu ta'ala anhu tidaklah beliau berdagang apapun kecuali beliau beruntung. Bahkan kalau beliau menjual tanah sekalipun, pasti beliau selalu beruntung di dalam perniagaannya. Maka seorang hamba hendaknya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan pada umurnya, pada ilmu pengetahuan yang dia ketahui, pada hartanya, pada keluarganya, pada anak-anaknya, pada masyarakatnya, pada bumi yang dia pijak, agar supaya ia selalu berada di dalam kesejukan dan ketenangan di dalam kehidupannya, hal yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita semua di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan membukakan untuk kita semua segala sebab yang menjadi sebab datangnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita semua dari segala hal yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Aqulu ma tasma'un. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.